بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله كتاب الشكر kepada الله عز وجل yang memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia. Dan sampai saat ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita iman dan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana diumumkan bahwa kajian kita terkait dengan isu yang sedang marak di berbagai media, yaitu upaya kelompok yang dikenal dengan LGBT untuk menjadikan praktek mereka sebagai sesuatu yang diakui oleh masyarakat atau bahkan oleh negara secara resmi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita tahu bahwa kita selaku orang Islam memandang segala sesuatu dari sudut pandang Islam, menimbang segala sesuatu dengan timbangan Islam. Sekarang sebagai seorang Muslim, kita perlu melihat bagaimana ajaran agama kita terkait hal-hal semacam itu. Perlu kita ingat bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan kita selaku manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat An-Naba, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, berpasangan maksudnya dzukuran wa inasan min jinsin wahidin. Kalian diciptakan oleh Allah Azza wa Jal ada laki-laki, ada perempuan, dari jenis manusia. Begitu pula dalam tafsir yang lain, seperti tafsir Ibn Katsir rahimahullah, ya'ni dzakaran wa untha yatamatta'u kullun minhuma bil akhar. Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan itu kalian bisa saling menikmati. Ikhwani fi din rahimakumullah, begitulah Allah Azza wa Jalla ciptakan kita. Kita pun ingat dulu sejarah manusia, awal mula Allah ciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Beliau diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sendirian. Allah ciptakan dengan tangannya langsung sebagai kemuliaan untuk Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika itu Adam alaihi salam merasa sunyi. Maka Allah Azza wa Jal ciptakan pasangannya. Apa pasangan Adam? Hawa, seorang wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang Allah Azza wa Jal sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, yang senantiasa kita baca pada pembuka khutbah-khutbah, khutbatul hajah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Azza wa Jalla menciptakan dari Adam pasangannya. Kemudian dari keduanya bassa minhuma, Allah Azza wa Jal tebarkan dari keduanya, yakni anak keturunan, rijalan kathiran, wanisa'a, laki-laki dan perempuan yang banyak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan Allah Azza wa Jal ketika menciptakan manusia berpasangan, Allah Azza wa Jal memiliki banyak hikmah dari penciptaan makhluk yang berpasangan itu. Di antara hikmahnya adalah yang Allah Subhanahu wa Taala sebutkan pada ayat tadi, surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Azza wa Jal tebarkan anak keturunan manusia, laki-laki dan perempuan yang banyak. Yani at-tanasul, keturunan yang itu merupakan keturunan mereka berdua sebagai manusia yang berpasangan. Makanya beberapa ulama tafsir ketika menafsirkan surat An-Naba tadi, mereka menyebutkan hal ini, yakni hikmah daripada penciptaan keduanya. وَتَنْشَعْ عَنْهُمَا أَذُرِّيَّةِ, kata Ibn Sa'di rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Sa'di, maka muncullah dari kedua pasangan atau dari pasangan tersebut أَذُرِّيَّةِ, anak keturunan. Begitu pula Ibn Kathir rahimahullah mengatakan وَيَحْصُلْ أَتَّنَاصُلْ بِذَلِكَ, dan terwujudlah keturunan dari pasangan tersebut. Ini salah satu hikmahnya. Sehingga dengan itu akan senantiasa ada anak manusia sampai akhir zaman kelak, terjaga keturunan manusia dengan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan apalagi dalam Islam hal tentang keturunan ini sangat ditekankan, bahkan dianjurkan untuk berketurunan yang banyak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, tazawwaju al-wadud al-walud, menikahlah kalian dengan seorang wanita yang wadud, yang mencintai suami, yang sayang, al-walud, dan yang banyak melahirkan anak-anak. Nah, di dalam hadis tersebut juga Nabi SAW mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul anbiya atau bikumul umam yaumal qiyamah, aku dengan umat yang banyak itu akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat kelak, atau di hadapan para nabi yang lain di hari kiamat kelak. Sehingga tujuan keturunan ini sangat ditonjolkan dalam Islam. Dan ini merupakan suatu kekuatan umat ketika mereka punya personil yang banyak, ya, apalagi mereka muslimin, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, beriman, ikhlas, dan berbagai kebaikan akhlak ada pada mereka. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dengan kita mengetahui syariat Allah Azza wa Jal dan kudratnya, bahwa begitulah manusia, bahkan jin pun demikian, bahkan hewan-hewan pun demikian, ya, itu kudrat Allah Azza wa Jal, sunnatullah, sunnatullah di alam semesta ini. Demikian pula dalam syariat dikuatkan oleh Allah Azza wa Jal, terutama dalam bab pernikahan ini. Maka sungguh disayangkan ketika di masa-masa ini seruan mereka, orang-orang yang sama sekali tidak ada tendensi agama dan juga akhlak mulia, mereka dari kaum LGBT, ya, yang waria, yang gay, yang lesbian, dan lain-lain. Mereka mengupayakan untuk dilegalkan perbuatan-perbuatan mereka. Paling tidaknya mungkin mereka di awal-awal ini punya target bagaimana hal-hal yang mereka lakukan itu dianggap lumrah-lumrah saja. Itu mungkin target awal, ya. Sebelum mereka mencapai target akhirnya seperti di negara-negara barat sampai diresmikan secara undang-undang, ya, perkawinan antara sesama jenis. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mungkin kita banyak dapatkan di masyarakat kita di zaman sekarang ini berbagai upaya dengan berbagai cara, entah melalui media, entah melalui mungkin bahkan unjuk rasa atau usaha-usaha yang lain, mereka menuntut hak, mereka minta diakui, dan berita juga banyak, walaupun tidak resmi, mereka melakukan perkawinan antara sesama jenis layaknya seorang laki-laki dan wanita. Ikhwan fiddin azzakumullah, yang seperti ini, bagaimana menurut pandangan agama kita? Kalau kita telah mengetahui apa yang sekilas tadi kita sebutkan, bahwa Islam telah memberikan kepada kita suatu syariat, dengan Allah ciptakan kita berpasangan, Allah pun syariatkan kita untuk melakukan suatu pernikahan. Allah Azza wa Jal berikan kepada kita agama ini sesuai dengan syariat dan fitrah. Ya. Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Dan Allah halalkan pernikahan dengan cara yang syar'i, yang penuh dengan hikmah. Bukan yakni pernikahan ala orang-orang tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita Maha tahu tentang kebutuhan kita sebagai manusia. Allah Azza wa Jal tidak mengharamkan pada kita segala sesuatu. Justru yang Allah haramkan itu sangat terbatas. Dan ketika Allah haramkan, karena itu memang membawa keburukan-keburukan. Coba kita lihat segala sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Bila kita bandingkan dengan yang dihalalkan, sedikit sekali. Makanan dan minuman saja, misalnya. berapa jenis makanan yang Allah haramkan dan berapa yang Allah halalkan. Sedikit sekali yang Allah haramkan. Minuman juga seperti itu. Berapa yang Allah haramkan, sedikit. Minuman yang bermacam-macam dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu apa yang maslahat bagi kita umat manusia. Kebutuhan kita Allah penuhi. Makan silakan, minum silakan, menikah silakan. Yang bermudarat Allah haramkan. Jenis makanan tertentu ini tidak boleh karena ini bermudarat. Jenis minuman tertentu tidak boleh karena ini bermudarat. Begitu pula jenis pernikahan tertentu Allah haramkan karena itu bermudarat. Ya. Ikhwan fil din azzakumullah. Nah, sangat aneh kemudian di masa-masa ini ternyata dari anak-anak muslimin menyuarakan untuk dilegalkannya hal-hal seperti yang na'udzubillah, ya, untuk menyebutnya saja kadang kita malu, ya, perkawinan antara sesama jenis tersebut. Dan subhanallah dari kota ini, kota Semarang, dari apa, perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi, ya, muncul seruan seperti itu. Bahkan muncul ketika itu sudah lama sebetulnya, yakni semacam buletin atau selebaran yang di situ tertuang tulisan-tulisan diantaranya berjudul atau bertema indahnya kawin sesama jenis. Ya, termasuk yang banyak menyuarakan ini adalah seorang yang bernama Sumanto Al-Qurtubi. Ya, bukan Sumanto pemakan mayat itu. Ya, Sumanto yang ini lebih berbahaya daripada pemakan mayat itu. Sayangnya namanya cukup Islami dan saya yakin KTP-nya juga Islam, Sumanto Al-Qurtubi. Tapi subhanallah begitu kuat menyuarakan gerakan-gerakan ini. Bahkan ini sekali lagi sudah lama sekali. Cuma di masa ini mungkin hasil didikan-didikannya, ya, dan orang-orang yang sejalan dengan itu menggemakan lagi suara tuntutan hak-hak untuk mereka itu. Ikhwan fi din azzakumullah. Perlu kita ingat di sini perbuatan dan perilaku orang-orang LGBT ini jelas menyalahi syariat dan juga menyalahi kodrat. Dikatakan menyalahi kodrat karena kita tahu tadi bahwa kodrat Allah Azza wa Jal, sunnah kauniyah yang Allah Azza wa Jal tetapkan di alam ini bahwa pasangan lelaki adalah wanita. Allah katakan tentang Nabi Adam, itu ayah kita semua. Hawa itu ibu kita semua. Allah katakan khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan darinya, dari Adam, pasangannya, yaitu Hawa. Itu kudrat Allah Azza wa Jal. Yang berpasangan itu laki-laki dengan wanita. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau laki-laki perempuan dengan perempuan. Atau sesekali laki-laki, sesekali perempuan. Ini tidak benar juga. Ya. Ikhwan fillah azzakumullah. Pada surat Ar-Rum juga Allah katakan. Yaitu ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan min anfusikum dari diri kalian azwaja pasangan-pasangan. Ya. Litaskunu ilaiha agar kalian merasa tentram kepadanya. Waja'ala bainakum dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah. Mawaddah rasa cinta, rahmah kasih sayang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan untuk diri-diri kita pasangan-pasangan kita. Yaitu yang itulah menjadi istri-istri kita. Ya. Wanita-wanita yang itu pasangan bagi para lelaki. Dan ini sunnah para nabi kita. Allah Azza wa Jal menjadikan orang-orang teladan, yaitu para nabi dan para rasul, menjalani sunnah ini. Sunnah secara syar'i dan sunnah secara kauni, kudrat Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Waja'alna lahum dan kami jadikan untuk mereka azwajan, para istri, wa dzurriyyah dan keturunan-keturunan. Para istri, para pasangan-pasangan bagi suami. Dan apa? Dan keturunan-keturunan. Jelas kalau begitu pasangan para nabi adalah wanita-wanita yang menjadi istri mereka. Sehingga lahirlah keturunan-keturunan dari pernikahan antara mereka dengan istri-istri mereka itu. Ini semua para nabi. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau begitu ya jelas perbuatan nikah sesama jenis ya atau maksiat sesama jenis ini jelas menyalahi kudrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah Nabi Nuh, salah satu di antara yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, beliau mengatakan, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Ini salah satu ucapan Nabi Lut, ya, bukan Nabi Nuh, Nabi Lut kepada kaumnya. Ya. Ucapan Nabi Lut kepada kaumnya berupa suatu pengingkaran dan keheranan. Atatuna dzukrana minal alamin? Apakah kalian datangi laki-laki? Kalian para lelaki, kenapa kalian mendatangi sama lelaki? Atatuna dzukrana minal alamin? Kalian datangi sesama lelaki di antara kalian? Wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum? Sementara kalian tinggalkan apa yang Allah telah ciptakan untuk kalian sebagai pasangan buat kalian dari azwajukum, istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalau begitu kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas jelas. Ya. Allah Azza wa Jal telah tetapkan bahwa pasangan lelaki adalah wanita. Kalian melanggar. Jelas ini melanggar kudrat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikatakan menyalahi syariat. Ahibati fillah rahimakumullah. Sesuatu yang tidak sejalan dengan sunnah kauniyah, yang tidak sejalan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, itu juga melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Secara umum begitu. Dan secara khusus kita akan baca beberapa keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang perkara ini. Ikhwan fillah na'zakumullah, kita ingat sekali lagi bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita dan Allah yang menurunkan syariat untuk kita. Sehingga syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan untuk kita ya pasti sejalan dengan kudrat kauniyah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Tidak mungkin berselisihan ya secara kudrat begini aturan kauniyahnya kok secara syariat begitu. Tidak. Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya ya syariat-syariat yang Allah tetapkan sesuai dengan kudrat manusia. Dan Allah Azza wa Jalla kemudian batasi, Allah kemudian atur ya yang baik di tetapkan, yang buruk diharamkan. Sehingga akan kita dapati dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menjalin hubungan syahwat sesama jenis. Begitu pula di antara yang menyalahi kodrat dan jelas diharamkan, juga diharamkan dalam Islam menyalurkan syahwat kepada binatang. Ya, ini jelas menyalahi kodrat. Sama itu, mereka juga menyalahi kodrat. Dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi dari sini jelas seruan-seruan mereka sangat bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Kalau mereka muslimin, maka ketahuilah Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Kalau mereka bukan muslimin, ya saya yakin agama lain juga tidak membenarkan. Saya belum meneliti, belum membaca ya. Tapi saya yakin agama-agama yang menisbatkan kepada agama samawi juga akan melarang perbuatan itu. Ya. Dan secara norma-norma akhlak yang mulia juga jelas sangat bertentangan. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk dibenarkan praktek-praktek tersebut. Ikhwan fillah na'zakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluhu." Faktulu al-fa'il wal-maf'ul bihi. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Wahassanahu al-Syeikh al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut." Siapa yang kalian dapati mempraktekkan apa yang dipraktekkan kaum Lut dalam bab melampiaskan syahwat, faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi, maka bunuhlah al-fa'il si pelaku, wal maf'ul bihi dan obyeknya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat yang lain, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wala'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, dan Allah melaknat seseorang yang mempraktikkan amalan kaum Nabi Lut, yakni dalam melampiaskan syahwat. Qalaha salasan fi amali qaumi Lut. Nabi mengulangi 3 kali ketika menyebutkan ini. Hadis riwayat Abu Ya'la dan yang lain, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi dari 2 hadis yang kita baca, yang pertama menyebutkan ancaman di dunia berupa hukum had, yaitu dibunuh, hukuman mati bagi mereka. Yang kedua, ancaman di akhirat berupa laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Nah, tidakkah ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita selaku seorang muslim? Na'udzubillah, apa jadinya orang yang seperti itu? Kalau seandainya hukum ini betul-betul diterapkan, di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Di dunia dihukum mati, di akhirat dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang diharapkan dari suatu kebaikan kalau ternyata hukumnya seperti itu dalam agama kita? Ikhwan fillah na'azzakumullah. Jelas kalau begitu, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan mereka dan segala hal yang terkait dengan mereka, artinya bukan hanya perbuatan mereka yang betul-betul inti dari perbuatan mereka, bahkan segala sesuatu yang mengarah kepada itu, ya, itu juga ikut terlarang. Karena apa? Kalau kita ingat dalam kaidah para ulama, lil wasail hukmul maqasid, segala sarana itu mendapatkan hukum seperti tujuannya. Nah, ini kaidah sangat penting. Sekarang tujuannya apa? Tujuannya melegalkan praktek haram itu. Maka segala sarana ke arah itu haram semua. Mau iklan, mau ucapan, mau perbuatan, ya, mau tulisan, mau komentar ini dan itu, semuanya. Yang itu tujuannya adalah praktek haram tadi, kawin sesama jenis, maka ini semua menjadi haram semuanya. Lil wasail hukmul maqasid, kata para ulama. Segala sarana mengambil hukum tujuannya. Tujuannya adalah bermuara pada sesuatu yang haram, semua sarana yang ke arah itu juga haram. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Kemudian, ya, di dalam hadis itu juga, serangkaian dengan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, wa la'ana Allah wa la'anallahu man waqa'a 'ala bahimatin wa la'anallahu man waqa'a 'ala bahimatin. Allah melaknat seseorang yang menggauli hewan. Kemudian Allah melaknat seseorang yang melakukan praktek kaum Nabi Lut, sampai 3 kali beliau menyebutkan itu. Nah, jadi dalam satu rangkaian hadis Nabi sebutkan laknat untuk mereka ini, kelompok yang menyalahi kodrat. Yang satu golongan menggauli hewan, na'udzubillah min dzalik, ya, sangat tidak normal. Yang satu juga sama, menyalahi kodrat dan tidak normal, ya. Dan justru Nabi SAW melaknatnya 3 kali untuk yang ini, yang melakukan praktek kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Ini dua macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang orang-orang yang menyalahi kodrat tersebut dari sisi syariat sangat dikecam. Dan juga dari sisi yang lain, ketika seseorang melakukan amalnya kaum Nabi Lut, jelas ini bertolak belakang juga dengan apa? Dengan anjuran Islam dalam menikah. Kita ingat bahwa Islam sangat menganjurkan pernikahan yang syar'i. Tadi kita sebutkan bahwa para nabi, semuanya para rasul, mereka menjalani sunnah tersebut. Itu orang-orang pilihan yang menjadi teladan kita semua, muslimin. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Nikah adalah tuntunanku. Nikah yang bagaimana? Ya, nikah seorang lelaki dengan wanita. Itu adalah tuntunanku. "Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Maka siapa saja yang tidak melakukan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ancaman yang keras. Anjuran yang lain dari Rasulullah SAW, "Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para syabab, anak-anak muda, "Man istata'a minkumul ba'ah," siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, menikahlah. "Fa innahu aghaddu lil basar," dengan itu akan lebih menundukkan pandangan. "Wa ahsan lil farj," dan lebih menjaga kemaluan. "Wa man lam yastati," siapa yang belum mampu, "fa alaihi bisawm," maka hendaknya dia berpuasa. "Fa innahu lahu wija," karena puasa itu menjadi tameng buatnya, membantu untuk melemahkan syahwatnya. Ya, sehingga ketika dia belum mampu menikah, dengan banyak berpuasa, insyaallah akan lebih terkendali dalam menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anjuran menikah untuk para anak-anak muda, menikah yang syar'i, tidak seperti mereka yang mengajak pernikahan-pernikahan yang haram tersebut. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda padanya, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nabi katakan ini ketika beberapa sahabat datang bertanya kepada istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah mereka mendengar, mereka ingin berbuat yang lebih. Akhirnya di antara mereka yang mengatakan, "Ana la atazawwajun nisa." Saya tidak akan menikah supaya lebih khusus ibadah. Ada yang lain mengatakan, "Ana asumu wal uftir." Saya akan berpuasa dan tidak akan pernah tidak puasa. Satu lagi mengatakan, "Usalli wala anam." Saya akan sholat terus, enggak akan pernah tidur malam. Maka Nabi katakan, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Kenapa ada orang-orang mengatakan begitu? Walaupun niatnya apa? Baik. Niatnya baik untuk sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi caranya enggak benar. Itu tidak sesuai dengan fitrah mereka. Tidak sesuai dengan kodrat manusia. Manusia membutuhkan tidur. Kenapa kalian menghalangi diri kalian daripada tidur? Manusia membutuhkan makan. Sehingga puasa tiap hari bisa mencelakakan. Menyalahi kodrat. Jangan. Jangan seperti itu. Kata Nabi, "Ana usalli wa anam." Saya sendiri, ya sholat, waktunya tidur, ya tidur. Dibagi malam itu, ada waktu sholatnya, ada waktu tidurnya. Wa asumu wa uftir. Saya juga terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Nah ini yang sesuai dengan kodrat. Dan syariat. Ada puasanya, ada kodratnya. Menjaga fisik. Kebutuhan manusia kepada makan. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah. Ya. Sesuai dengan kodrat. Manusia membutuhkan menikah. Menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan tuntunanku ini, dia bukan dari golonganku. Lihatlah, ikhwan fillah na'zakumullah, ini Nabi katakan kepada mereka-mereka itu yang ketika mengatakan pernyataan-pernyataan tersebut, dorongannya adalah apa? Ibadah dan sungguh-sungguh untuk beribadah. Sampai keluar pernyataan saya enggak mau menikah. Itu diancam keras oleh Rasulullah. Siapa yang enggak mengikuti sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan saya mau menikah tapi dengan sama jenis? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Apa makna man raghiba an sunnati? Dia bukan dari golonganku. Ini kata ulama sangat mengerikan. Ya. Bisa jadi bermakna betul-betul bukan dari Islam. Ya. Dan kita akan terangkan nanti tentang hukum orang yang membolehkan praktek-praktek pernikahan sama jenis itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ikhwan fillah na'zakumullah, jelas dari beberapa tinjauan tadi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan Islam perbuatan orang-orang gay maupun lesbian ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ikhwan fillah na'zakumullah, sekarang kita ingin coba melihat apa akibat dari perbuatan-perbuatan yang haram tersebut dalam pandangan syariat. Sejenak tadi kita telah dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya. Ketika orang-orang yang tidak normal tersebut membolehkan praktek-praktek haram sesuai dalam pandangan Islam, dia jelas masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Di sini kalau ada orang yang sampai secara keyakinan membolehkan, menghalalkan perbuatan haram tersebut, itu jelas hukumannya apa? Hukumannya kufur. Hukumnya sebagai orang yang kafir dalam Islam. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Sebagaimana orang menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan pencurian. Kalau orang berkeyakinan seperti itu, jelas ini keyakinan riddah, kemurtadan dalam Islam. Ya, maka ketahuilah, wahai mereka yang masuk dalam jaring-jaring LGBT ini, sadarlah. Sekali lagi, kalau mereka muslimin dan mereka menghormati agama mereka yang mereka yakini sebagai agama yang hak, ketahuilah, kalau sampai ada yang meyakini itu sesuatu yang boleh-boleh saja, halal, maka ini adalah riddah, kemurtadan. Ya. Apa artinya segala yang mereka miliki, yang mereka nikmati, kalau ternyata itu merupakan kemurtadan? Na'udzubillah min dzalik, akan menuai hukuman berat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Seseorang kalau sampai melakukan akad nikah ala mereka antar sesama jenis, ini juga murtad. Ya. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala ketika terdengar berita yang cukup marak di barat sana, di Amerika dan yang lain yang melegalkan perkawinan sama jenis. Maka ulama pun berkomentar dan diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan sekedar akad nikah. Mungkin mengatakan, oh saya mengatakan itu sebetulnya enggak boleh, tapi tidak. Pokoknya kalau sampai melakukan akad ini sudah ya dihukumi kufur. Ya. Karena ini yakni diakui atau tidak dia telah membolehkan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akibat buruk yang lain dari perbuatan-perbuatan orang-orang ini adalah jelas ini juga merupakan salah satu tasyabbuk menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kita ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapapun yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan mereka. Nah, seruan-seruan ini munculnya dari mana? Dari orang Islam. Dari Islam. Tidak, ternyata jelas. Di masa ini ya munculnya dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ikhwan fiddin a'azakumullah, di sini tasyabuhnya dari banyak sisi ya. Artinya orang yang melakukan praktek-praktek itu kena jerat ya, kena pasal ya, kalau istilahnya hukum umum ya, kena jerat tasyabuh. Pertama, tasyabuh dengan orang kafir. Yang kedua, dengan orang fasik. Ya, ini punya poin sendiri. Karena misalnya dengan orang kafir, tapi yang itu bukan ciri-ciri kefasikan secara umum. Maksudnya misalnya anggap suatu pakaian agamis mereka. Ya, orang yang mutadayyin dalam arti orang yang sangat taat di agama mereka. Kita menyerupai itu enggak boleh, ya kan? Jenis pakaian tertentu dari orang yang itu menjadi atau orang yang perhatian dengan agama. Ada ciri khas tertentu dari pakaiannya. Enggak boleh. Nah, apalagi ini ada nilai kefasikan juga. Perbuatan yang itu kefasikan. Jadi dari sisi menyerupai orang kafirnya sudah kena, plus menyerupai perbuatan kefasikannya, ciri khas mereka juga kena, plus juga menyerupai lawan jenis, ya kan? Menyerupai lawan jenis. Mestinya laki-laki dalam Islam ya berpenampilan sebagai lelaki, dalam omongannya, dalam gerak-geriknya, dalam perbuatannya semuanya. Perempuan juga berpenampilan sebagai perempuan dalam segala halnya. Ketika seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki, seorang lelaki berpenampilan seperti perempuan, atau mengambil sebagian ciri khasnya, ini sudah menyerupai lawan jenis yang itu dilaknat pula dalam Islam. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa la'anallah al-mutarajjilah minan nisa. Allah melaknat seorang wanita yang menyerupai lelaki. Ya. Dilaknat. Begitu pula sebaliknya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Jadi Ini pasal tasyabbuh saja sudah kena 3 pasal tasyabbuh. Yang masing-masingnya Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia dari golongan mereka. Nah, ketika menyerupai orang kafir, dia berarti dari golongan kafirin. Ahibati fillah rahimakumullah, itu ancamannya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim, yakni ini pada asalnya, ya pada asalnya ketika orang menyerupai orang kafir, ya dari golongan mereka. Ya mungkin ada nanti pengecualian-pengecualian tertentu, tapi pada asalnya begitu. Dan seperti yang diterangkan pada poin sebelumnya tadi, ya, ulama sampai menvonis kalau sampai menikah maka dia murtad. Ya, jadi betul-betul perbuatan kefasikan ini sangat rawan kepada kekafiran. Dalam pandangan Islam, sekali lagi, wahai muslimin, ya, perbuatan ini sangat rawan kepada kekafiran. Sangat mengkhawatirkan kepada kemurtadan. Berarti yang mengajak juga, ya. Kita lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan dari tinjauan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Dan dari sabda Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia dari golongannya. Maka praktek-praktek orang-orang LGBT ini sangat rawan kepada kemurtadan. Artinya pula yang mengajak kepada mereka ini juga rawan untuk mengajak kepada kemurtadan menurut pandangan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang ketiga dari akibat buruk dari praktek-praktek mereka adalah tentunya adalah menuai ancaman Allah Azza wa Jal di dunia atau di akhirat. Bila Allah Azza wa Jal tidak memaafkan mereka, maka na'udzubillah Allah akan menghadap mereka dengan azab yang sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut cukup menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang keempat, di antara akibat buruknya adalah kalau seandainya itu terjadi dan itu menjadi tren, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini akan menghabiskan anak keturunan manusia. Ya. Ini akan menghabiskan anak keturunan manusia, dan kalau ini menjadi suatu tren di suatu negara, ya akan habis personelnya nanti. Melemahnya mereka. Ya. Dan ahibati billah rahimakumullah, sekali lagi bahwa secara yakni norma-norma akhlak mulia di masyarakat kita, hal-hal seperti itu sangat terlarang, bahkan telah menjadi aturan di sebagian aturan-aturan yang resmi dari pemerintah kita, dilarangnya praktek-praktek seperti itu. Kemudian yang kelima, di antara akibat buruknya tentu ini akan mengakibatkan hancurnya moral suatu bangsa, hancurnya akhlak yang mulia di suatu bangsa. Karena kita tahu bahwa praktek-praktek mereka seperti yang kita tahu identik dengan berbagai hal yang bertentangan dengan agama kita. Ya. Dan kita pun sudah melihat di lapangan, ya, orang-orang yang seperti itu, ya, orang-orang yang yakni identik dengan maksiat-maksiat, ya, mana mereka yang identik dengan ketaatan-ketaatan. Walaupun ada upaya-upaya misalnya pesantren waria, apa itu pesantren waria? Na'udzubillah. Ya, mau diajari apa? Mau diajari Islam, mau diajari apa? Diajari Islam, ini Islam. Melarang seperti itu. Kok jadi pesantren waria malah? Ini ngopeni waria kalau begitu. Ya, melestarikan perbuatan-perbuatan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kita lihat para ulama kita memandang persoalan ini persoalan yang sangat serius. Kita lihat apa vonis mereka sebagai hukuman had terhadap para pelaku ini. Secara global, tadi telah kita baca dari hadis Nabi SAW bahwa hukuman mereka, hukuman untuk mereka adalah hukuman mati. Ya. Namun tentu ini ada perincian dalam fikih Islam, yakni sampai tingkat apa seorang itu dihukumi dengan hukum mati. Ya, terutama yang sesama lelaki. Ikhwan fillah na'azakumullah, ulama berpandangan seperti itu karena Nabi menyebutkan begitu dengan jelas dalam hadis. Hanya saja mereka berbeda pendapat bagaimana cara mempraktekkan hukum mati tersebut kepada mereka. Bentuk hukum matinya bagaimana? Nah, kita ingin tahu ya, supaya paling tidaknya menggambarkan kepada kita bahwa ulama memandang perkara ini perkara yang sangat serius. Saya nukilkan di sini. وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهك ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. الإمام الشافعي dalam salah satu pendapat beliau, wa jama'ah minal ulama, dan sekelompok dari ulama yang lain berpendapat bahwa al-la'id, seorang yang melakukan praktek kaum Lut, yuqtal, dia dibunuh, dihukum mati, sawa'un kana muhsanan au ghaira muhsan, apakah itu orangnya sudah menikah atau belum menikah, yakni nikah secara syar'i atau belum. Amalan bihadil hadis, demi mempraktekkan hadis ini. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sekelompok para ulama yang lain. Wa dzahaba al-Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan yulqa min syahik, orang ini dilemparkan dari tempat yang tinggi. Wa yutba' bil hijarah, setelah itu dilempari dengan batu. Seperti yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Lut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan setelah menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtuluhu al-fa'il wal maf'ul bihi." Walihada ittafaqa as-sahaba. Oleh karena ini, berdasarkan hadis ini, para sahabat sepakat ala qatlihima jami'an, untuk membunuh mereka semua, menghukum mati mereka semua. Ya. Walakin tanawwa'u fi sifatil qatl. Tapi para ulama beda pendapat pada masalah bagaimana cara menghukum matinya. Fabaghuhum qala yurjam. Sebagian mereka mengatakan dihukum rajam. Wa ba'dhum qal yurma min ala jidarin min al-qaryah wa yutba' bil hijar. Pendapat kedua mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi kemudian dilempari batu. Wa ba'dhum qal yuhraq bin nar. Sebagian lagi berpendapat dibakar. Wa li hadha kana madhhab jumhur as-salaf wal fuqaha annahu mayurjaman. Tapi pendapat mayoritas ulama, dulu maupun belakangan, pendapatnya adalah hukum matinya dengan cara dirajam. Ya. Mereka masih belum menikah atau sudah menikah, mereka budak ataupun orang merdeka. Atau salah satunya budak, yang lain merdeka. Kemudian beliau mengatakan, waqad ittafaqa al-muslimun 'ala anna man istahallaha bimamluk aw ghairi mamluk fa huwa kafirun murtad. Dan kaum muslimin telah sepakat, orang yang menghalalkan praktek itu baik dengan budak atau dengan orang merdeka, maka dia kafir murtad. Dia kafir murtad. Ini kesepakatan kaum muslimin, ulama kita rahimahumullah. Jadi sekali lagi, ini dalam Islam perkara sangat serius. Ya, tidak boleh pandang remeh. Dan ahibati fillah rahimakumullah, ya, sangat mengherankan ketika sebagian orang-orang itu menganggap bahwa ini perkara-perkara yang lumrah. Ini bukan suatu kelainan. Nah, ini yang sekarang pengen dicapai oleh mereka, paling tidaknya menganggap bahwa perbuatan ini bukan suatu kelainan. Ya, sehingga ketika ada yang begitu, biarkan saja, lumrah. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau suatu bangsa begitu semua, dalam waktu 50 tahun sudah habis itu. Ya, enggak ada bangsa itu lagi. Ya, mati semua, enggak ada keturunan, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi hal-hal yang lain yang tadi kita sebutkan. Dulu seorang khalifah dari Bani Abbas mengatakan kata-kata yang cukup indah, ya, sangat indah bahkan. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, saya lupa Abdul Abbas atau siapa, saya lupa namanya, belum sempat saya murojaah lagi, belum sempat saya lihat lagi. Maknanya beliau mengatakan, kalau bukan karena Allah ceritakan dalam Al-Quran, saya enggak percaya ada laki-laki mendatangi lelaki. Ini kata-kata beliau. Kalau bukan karena Allah ceritakan, saya enggak akan percaya. Yani ini dalam pandangan, ya, lelaki yang normal, ya, satu hal yang enggak mungkin, sangat-sangat menyelisih kodrat, enggak terbayang pada pikiran beliau ada seperti itu. Kalau bukan karena Allah ceritakan, dia enggak akan percaya. Tapi karena Allah menceritakan, dia percaya. Bagaimana tidak? Nah, sekarang kenyataan sudah bukan lagi di Quran Allah bercerita. Ya, umat ternyata, ya, sekian ribu manusia menyerukan seruan-seruan ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Jadi kalau begitu, ya, kita ingatkan diri kita dan kaum muslimin semuanya untuk waspada dari perbuatan-perbuatan itu, apalagi yakni seruan ke arah itu begitu kuat. Dan dari berita-berita kita dapati sebagian anak-anak muda itu yang menjadi sasaran, dan perubahan itu begitu cepat, ya, perubahan itu begitu cepat. Yakni salah seorang menteri menyebutkan dia ketika pergi ke Lombok dilapori. Ya. Ada orang-orang yang mungkin dalam waktu seminggu sudah berubah. Pertamanya anak-anak muda diberi hadiah. Ya, kemudian diajak entah apa yang dilakukan. Walhasil dalam waktu seminggu atau lebih si laki-laki sudah pakai lipstik. Ya, anak-anak muda laki-laki itu sudah bergaya perempuan, waria. Pakai lipstik. Na'udzubillah min dzalik. Yani kita sangat khawatir, ya, ya, perubahan yang begitu cepat pada sebagian anak muda karena pengaruh-pengaruh dan propaganda-propaganda yang mengajak mereka ke arah itu. Dan itulah kenyataannya, kejelekan itu enggak tahu begitu cepat menular. Kalau kebaikan, yakni begitu berat, ya, melangkahnya itu berat sekali mau berbuat baik. Tapi kejelekan luar biasa. Ya, komunitas mereka begitu cepat berkembang karena, ya, yakni kebodohan manusia, hawa nafsu mendukung. Di sini mungkin ada satu hal lagi, saya teringat satu hal, yaitu bagaimana kalau orang yakni apa nampak sejak kecilnya kelainan seperti itu. Ya, kita katakan kelainan, memang kelainan, ya kan? Bagaimana pandangan Islam? Diterangkan oleh para ulama, ya memang ada sebagian orang yang sejak kecil ada bibit kelainan itu. Bahkan ada, ya, dalam pembahasan para ulama, orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Itu disebut mukhannats. Dibahas oleh para ulama sampai warisannya bagaimana, sholatnya bagaimana, dibahas oleh para ulama. Karena memang kenyataannya ada. Ya. Tapi satu hal yang menjadi hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa ulama mengatakan kalau ada yang seperti itu sejak kecil, maka dia harus berusaha merubah. Jangan itu dibiarkan atau dipelihara. Nah, sekarang yang sudah ada dipelihara, yang belum ada dibuat ada. Ya, sehingga pakai berbagai macam cara, termasuk dalam fisiknya dirubah, ya, disuntik, di ini, di itu, biar menyerupai lawan jenis. Dulu para ulama mengatakan, kalau seandainya sejak kecil ada bibit itu, wajib dirubah. Ya, dididik supaya berubah. Ya. Nah, begitu kata para ulama kita, rahimahumullah. Karena itu sekali lagi merupakan kelainan. Terus itu dibiarkan, na'udzubillah, menjadi bahaya berat. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab sebagiannya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan ocehan ulil absar? Lihat saja, apakah ada azab untuk negeri-negeri yang menolerir LGBT? Mereka malah pada makmur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang ini, ya, yakni zindik, ya, seorang zindik ulil absar, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam pasti dia bela. Ya, coba perhatikan ucapannya, selalu ucapan-ucapan yang membela sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Begitukah muslim? Ya, begitukah seorang muslim? Seorang muslim itu cinta Islam, menghormati iman, itu konsekuensinya adalah apa? Menghormati, mengagungkan. Ya, meyakini kebenaran. Tapi ulil selalu ucapannya menentang Islam, termasuk ini. Nah, kita selaku seorang muslim menilai benar dan tidaknya sesuatu bukan dari makmur dan tidaknya urusan duniawinya. Kalau seperti ini yang dia ucapkan, berarti dia menilai baik dan buruknya sesuatu dari makmur dan tidaknya urusan duniawi. Ya. Sekarang gampang saja, gak usah jauh-jauh kok ke negeri-negeri yang sana jauh. Tetangga kita yang agamanya Nasrani, duitnya banyak, kerja di bank, bener apa enggak? Dan lain-lain. Mungkin bandar judi. Terus judinya benar karena dia makmur. Enggak begitu. Ya, sementara tetangga kita yang lain hidupnya subhanallah. Rumahnya pagar gedek, ya. Dari dulu enggak berkembang-berkembang. Tapi dia masyaallah rajin sholat, akidahnya benar. Terus dia batil. Suatu saat bahkan rumahnya kebakaran, rumahnya akhirnya dia batil karena itu. Tidak. Kita menilai hak dan batil, benar dan salah, bukan dari makmurnya urusan duniawinya. Apalagi Nabi sudah mengatakan, kalau kamu melihat orang di atas maksiat, lalu makmur urusan duniawinya, ketahuilah itu adalah apa? Istidraj. Itu pancingan dari Allah Azza wa Jalla. Diulur-ulur. Sampai suatu saat nanti, saatnya diazab, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.